pasal 3. Tentu didahului dengan di pasal 1, di mana Rasul Paulus berkata bahwa dia tinggalkan Titus di Pulau Kreta dengan maksud supaya Titus di Pulau Kreta itu menetapkan, memilih orang untuk ditetapkan sebagai gembala dari tiap-tiap jemaat di sana. Gembala itu sama dengan penilik jemaat, itu sama dengan penatua. Jadi gereja yang tidak melihat ini akan kacau karena akan tumpang tindih jabatan tetapi tidak tahu job description-nya apa. Dari Titus pasal 1 dapat kita lihat bahwa penatua disebut juga penilik. Dan di Kisah Rasul pasal 20 di ayat 17 disebut penatua, di ayat yang 27-28 disebut penilik dan gembala. Jadi penilik, gembala, penatua itu satu sesungguhnya. Dan kita tahu, jadi Titus diberi tugas untuk mencari orang-orang yang memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penatua atau sebagai gembala atau sebagai penilik. Nah, ini tugas Titus ya. Nah, kita lihat memang jemaat, sebuah jemaat semakin lengkap semakin bagus ya. Ya kalau tidak, berarti sekurang-kurangnya itu ada jemaat dan ada gembala, itu sekurang-kurangnya. Kalau tidak ada ini gembala, jemaat, dua ini komponen itu belum jadi jemaat ya. Belum jadi jemaat. Itu kalau hanya ada orang yang kumpul-kumpul, tidak ada orang yang menggembalakan, itu bisa jadi itu kambing liar gitu ya. Dan kalau katanya ada orang yang mau memimpin tapi tidak ada yang dipimpin, itu bukan gembala. Ya, itu bisa jadi tukang kayu ya. Atau itu bisa jadi nelayan gitu ya, kan enggak ada dombanya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, komponennya sekurang-kurangnya itu ada jemaat dan ada gembala. Nah, kemudian lebih indah lagi kalau ada diaken ya, dan lebih lengkap lagi kalau ada penginjil ya. Ada penginjil, evangelis dan guru ya. Nah, ada gereja yang aneh sekali ya. Mereka tidak mengakui ada jabatan penginjil di gereja, tetapi mereka juga ada penginjil yang mereka sebut penginjil freelance begitu. Ya, aneh juga gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini di pasal 1 Paulus suruh Titus untuk ya menetapkan penatua ya, menetapkan penatua. Di pasal 2 ya, Titus mau mengajar kepada laki-laki tua tentang hidup terhormat, hidup bijaksana, demikian juga wanita-wanita tua. Nah, supaya mereka memberi contoh kepada generasi muda. Generasi muda perlu mempunyai idola di dalam jemaat. Jangan kita mengidolakan ya orang-orang dunia yang hidupnya kacau balau ya, hanya karena dia pintar nyanyi ya, lalu kita mengidolakannya, itu terlalu bodoh kita ini ya. Padahal hidupnya berantakan ya, hidupnya tidak beres ya, keluarganya berantakan, mengapa kita mesti mengidolakan orang yang demikian ya? Dan siapa yang menjadi idola Anda itu menunjukkan siapa Anda sesungguhnya dan kemana pikiran Anda terarahkan. Demikian juga idola dari anak-anakmu. Oleh sebab itu, Anda perlu tahu ya apa yang diidolakan oleh anakmu. Nah, mungkin arah pikirannya ke sana gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita perlu mengarahkan pikiran anak-anak kita supaya mereka sungguh mengidolakan hal-hal yang baik, mengidolakan hal-hal yang rohani, mengidolakan hal-hal yang patut ya di dalam jemaat. Nah, sekarang kita ada di pasal 3. Di pasal 3 kita lihat ya, Rasul Paulus kembali memberi pesan yang ya sangat penting di sini, yang mirip dengan yang dia tuliskan di Roma pasal 13, yaitu mengenai pemerintah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa ya. Jadi orang Kristen adalah orang yang tunduk pada pemerintah. Saya pikir ya, pemerintah yang bijak, ya, orang-orang yang berhikmat yang menjadi pemerintah, sepatutnya ya, mereka mestinya sangat senang dengan ajaran kekristenan, seharusnya. Mengapa? Ya karena kekristenan mengajarkan kepada umatnya untuk ya, tunduk pada pemerintah, untuk taat kepada pemerintah. Nah, kita lihat di sini katanya, taat pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, ingat ini ya, ini satu kalimat ya, satu kalimat. Tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik ya. Bukan yang tidak baik ya. Ingat ya, pekerjaan yang baik ya. Yang baik, yang terpuji ya. Ya, mestinya tidak ada pemerintah yang ini yang berbuat jahat terhadap orang yang selalu melakukan kebaikan gitu. Ya toh? Dan ya ada banyak hal di dunia ini yang di mana orang lakukan kebaikan seharusnya dipuji ya, seharusnya mendapat hadiah malah, dan melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi seperti mengajar orang untuk berbuat baik, mengajarkan kebenaran ya. Jadi tidak perlu ada orang yang merasa dipermalukan, atau tidak perlu ada orang yang merasa diserang dan lain sebagainya. Karena ya, kita menghormati pemerintah dan pemerintah tahu posisinya bahwa dia adalah yang mengatur ya, mengatur supaya segala sesuatu jadi baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu zaman Rasul Paulus tulis surat ini masih belum sistem pemerintahan seperti sekarang. Ya, waktu itu masih sistemnya kaisar ya, dengan ini gubernur-gubernur wilayahnya dan lain sebagainya. Nah, di mana kadang-kadang keputusan keadilannya ya sangat bias ya. Tapi sekarang kita ada di zaman modern, setelah Montesquieu mencetuskan trias politikanya, dan sekarang negara diurus ya melalui orang yang terpilih. Jadi bukan keturunan kaisar, tetapi dipilih untuk mengurus ya sejumlah besar orang ya, mengurus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus memberi dukungan terhadap semua usaha pemerintah yang positif, yang baik. Saya ambil contoh yang sederhana saja ya. Nah, kalau persimpangan-persimpangan jalan tidak dipasangin lampu traffic light itu ya, lampu perempatan jalan, nah bagaimana kalau serentak semua orang mau lewat di situ, semuanya akan ketemu di tengah dan stagnan di situ, enggak bergerak lagi ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itulah dipasangkan lampu ya. Nah, kalau merah lewat, kalau merah berhenti, kalau hijau lewat begitu. Nah, dipasangin begitu ya supaya semua orang taat dan lampunya bergilir gitu ya. Jadi yang sini lewat habis itu stop, yang sana lewat begitu. Nah, orang-orang yang merah juga lewat begitu ya, atau ya sudah mau merah ya, sudah merah masih lewat terus. Nah, ini orang-orang yang tidak patuh ya, tidak patuh. Dan kalau semakin banyak orang yang tidak patuh macam begini, hidup kita akan makin susah. Ya, sebenarnya hidup dia juga makin susah yang tidak patuh itu. Ya, karena kalau semua orang ikut modelnya dia ya, maka semua orang akan berhenti di tengah-tengah juga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen tidak boleh demikian ya. Tidak boleh demikian. Ada banyak hal lagi ya. Banyak hal lagi. Nah, sekarang pemerintah mengajar orang untuk menghormati hak milik orang lain. Oleh sebab itu tidak boleh ada yang mencuri ya. Tidak boleh ada yang mencuri ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat kalau pencuri ada di mana-mana, merajalela gitu ya noh. Kemudian ya kalau semua orang begitu, akhirnya semua orang hidup dalam keadaan tidak nyaman, tidak nyaman. Nah, karena kalau begitu terus ya akan repot sekali. Oleh sebab itu kepentingan adanya pemerintah itu adalah mengatur, ya, pencurinya harus dihukum, ya, dihukum supaya dia lain kali tidak mencuri lagi, kemudian supaya orang yang mendengar pencuri itu dihukum berat tidak berani mencuri mengikuti jejak orang itu. Tetapi kadang-kadang, ya, nah kadang-kadang ini, ya, orang mencuri dibawa ke kantor polisi, ya, ternyata katanya dia mencuri untuk supaya bisa makan, katanya supaya bisa makan, wah, lalu tidak dihukum. Nah itu salah, itu, ya, itu salah, ya. Jadi hukum itu tidak pandang orang. Hukum itu, ya, dewa keadilan itu matanya tutup itu, ya. Jadi tidak melihat siapa-siapa. Enggak mau tahu kamu curi untuk ini makan kah, untuk jadi kaya kah, ya. Pokoknya dihukum gitu, ya, dihukum. Nah, dengan demikian maka negara akan baik, akan rapi gitu, ya. Di sini dikatakan, ya, kalau kita sudah memilih pemerintah, kita sudah memilih pemerintah, lebih-lebih sekarang kita yang pilih, bukan, ya. Kalau kita sudah pilih, ya, kita mesti menghormati dia, kita mesti tetap pilih, betul enggak? Nah, kalau Anda kata kita enggak pilih dia, sekarang dia terpilih oleh mayoritas, kita harus tunduk kepada keputusan mayoritas gitu, ya. Jangan kalah lalu enggak mau tunduk gitu. Enggak bisa, enggak boleh begitu, ya. Nah, kita tunduk kepada pemerintah, katanya, untuk melakukan setiap perbuatan yang baik, gitu, perbuatan yang baik. Nah, tentu kita tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kan? Kalau pemerintah suruh kita curi, eh, jangan, saya tidak mau, gitu, toh, saya tidak mau mencuri, walaupun pemerintah yang suruh, kita tidak tunduk untuk melakukan perkara yang tidak baik, gitu. Kita tunduk untuk melakukan perkara yang baik, gitu, no? Ya, pemerintah suruh saya curi, ya, saya tidak mau, gitu, ya. Dan kemudian perbuatan yang baik yang terpenting apalagi menghormati Tuhan, ya, menghormati Tuhan. Jadi pemerintah itu seharusnya urus urusan antar manusia. Antar manusia, supaya saya tidak menjahati tetangga saya tidak menjahati saya, gitulah, ya. Nah, pemerintah urus itu, ya, saya tidak ganggu tetangga saya juga tidak ganggu saya, gitu, ya. Nah, tetapi kadang-kadang, ya, yang tidak perlu diurus oleh pemerintah dia urus, yang perlu dia urus tidak urus, ya, yang tidak perlu diurus oleh pemerintah apa misalnya, urusan kita dengan Tuhan, ya, urusan kita dengan Tuhan. Urusan manusia dengan apa yang dia anggap sebagai penciptanya. Jadi masalah kerohanian itu bukan urusan pemerintah sebenarnya. Ya, saya ambil contoh, ya. Nah, di depan saya ini ada mic di depan saya. Nah, kalau saya tiap hari saya menyembah mic ini, ini bukan urusan siapa-siapa, ini urusan saya sendiri. Kok bodoh amat, ya, menyembah mic, ya. Tadi baru Saudara Samuel bacakan berita itu, ada sapi suci yang namanya apa tadi itu, ya. Ada sapi suci katanya, ada orang menyembah sapi katanya. Bayangkan, sapi disembah. Yang saya baca di koran lebih hebat lagi, menyembah tai sapi katanya. Aduh, saya bilang, ya tuh, bagaimana ini, ya. Ya, tetapi, ya, kita mau apa, ya tuh, dia menganggap sapinya itu perlu disembah gitu, yang dia menganggap tai sapinya perlu disembah gitu. Nah, ya, urusan dia sendirilah gitu, betul enggak? Ya toh. Nah, kalau Anda juga mau ikut nyembah tai sapi, ya itu urusan Anda gitu, ya kan? Jadi masalah kerohanian itu bukan urusan pemerintah. Orang mau menyembah apa dan lain sebagainya bukan urusan pemerintah. Dia sampai mau menyembah tai sapi itu bukan urusan pemerintah. Nah, pemerintah mulai ikut campur tangan kalau dia mulai ambil tai sapinya lempar orang, itu perlu diurus itu. Itu perlu diurus. Itu artinya apa? Itu sudah urusan antar manusia gitu, antar manusia. Berarti dia berusaha menjahati orang pakai tai sapi itu. Itu perlu diurus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan, ya, semua jenjang lah, ya, dari presiden sampai RT RW atau dan polisi, semuanya mesti mengerti, ya, bahwa mereka bukan mengurus urusan ini manusia dengan apa yang disembah olehnya. Bukan ya, tapi mereka mengurus ya urusan antar manusia, hubungan antar manusia yang lain ya, you know? Supaya satu orang jangan menjahati orang ya. Nah, di dekat saya ada bengkel itu, samping dekat rumah saya ada dua bengkel. Ada satu itu bengkel itu dia bikin pagar karena dia enggak mau tutup bengkelnya siang hari, dia bikinnya malam hari, mulai jam 8 malam dia bikin sampai jam 4 subuh. Bayangkan ya, tuh dia bikin pagar itu, dia borongin orang bikin pagar. Tetangga-tetangga semuanya enggak usah tidur gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh bisa enggak ada orang yang menertibkan? Kita pusing juga, betul enggak? Nah, ya kita bukan orang yang tipe mau pergi bertengkar sama tukang besi kan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya. Jadi enggak tidur semalaman gitu karena ini bunyi mesin las segala macam itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bisa macam begitu. Nah, kita lihat ya, berarti apa yang perlu diurus enggak diurus ya. Apa yang tidak perlu diurus justru diurus. Ah, jangan demikian. Kalau Anda jadi pejabat ya, kebetulan mendengarkan siaran ini, jadilah lurus di hadapan Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan mempercayakan kekuasaan kepada seseorang untuk memerintah, maka Tuhan mau dia mengatur masyarakat ini jadi lebih baik gitu. Masyarakat jadi lebih baik. Nah, kemudian di ayat yang kedua katanya, janganlah mereka memfitnah katanya ya. Jadi orang-orang dinasihati supaya taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah, jangan memfitnah katanya. Janganlah mereka bertengkar, jangankan berkelahi, bertengkar aja jangan ya, gitu. Jangan bertengkar ya. Biasanya kan kelahi awalnya dari bertengkar dulu gitu ya. Kalau bertengkar, nah baru berkelahi ya. Di negara tetangga kita ada hukum yang cukup bagus ya. Jadi kalau terjadi perkelahian, yang paling duluan mukul itu didenda dulu gitu. Didenda dulu, ya katakanlah didenda dulu 1 juta gitu ya. Nah, itu bagus itu ya. Anggota DPR ya, ini perlu ada hukum macam begitu di Indonesia. Maka orang Indonesia enggak ada yang kelahi gitu ya. Nah, kalau kelahi belum dicari siapa salah siapa benar, ditanya siapa duluan yang mukul gitu. Nah, yang ini mukul okay, didenda 1 juta masuk ke kas negara gitu ya. Nah, urusan nanti salah benarnya nanti urusannya belakangan, pokoknya yang duluan pukul denda dulu gitu. Nah, dengan demikian enggak ada orang di Indonesia yang mau kelahi mungkin ya, kecuali mau hilang 1 juta dulu gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada hal-hal yang bagus kita perlu contoh, enggak usah malu lah gitu ya kan, demi sesuatu yang baik punya kok. Nah, hendaklah katanya mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Waduh, kalau di dunia ini semua orang mengikuti nasihat Rasul Paulus, maka dunia ini akan sungguh indah ya, indah luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen Alkitabiah adalah orang yang patut dicontoh di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ya, setelah dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kalau semua orang hidup seperti dia, dunia ini berubah menjadi sorga. Ya, dunia ini berubah menjadi sorga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, beranikah engkau berkata kepada orang-orang, hiduplah seperti saya, hiduplah seperti saya, maka dunia akan berubah menjadi sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa kan ya. Hendaklah ramah katanya, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena ya, dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya, pokoknya semua kejahatan itu ya, semua yang tadi disebut itu, sebelum kita bertobat kita hidup di dalam seperti itu. Nah, apakah Anda yang masih hidup di dalam di situ? Ya, kalau sudah bertobat kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, dihukumkan karena semua kesalahan itu. Oleh sebab itu, sekarang ya saya sudah bertobat, sudah percaya kepadanya, saya ingin hidup memuliakan dia. Saya ingin mengikuti semua nasihatnya, maka itu saya ikut belajar Alkitab. Saya ingin menjadi orang Kristen teladan di muka bumi ini, yang memberi contoh kepada semua orang di muka bumi ini, sehingga kalau semua orang ikutin hidup saya, maka kita tidak perlu polisi ya, maka penjara kosong semuanya, maka ya dunia ini akan seperti di sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu kerinduan Tuhan. Maka rasul melalui Rasul Paulus yang menasihatkan supaya semua orang hidup baik, ya, hidup baik sekali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Oh, Tuhan Yesus akhirnya menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, yaitu dihukumkan untuk menanggung semua dosa kita. Kita sampai di ayat 5 dari Titus pasal 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus, ya, yang di ayat 4 sudah disebut, ya, dia menyelamatkan kita, juru selamat kita, menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya. Tuhan menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena kita mau bertobat, karena kita mau percaya sungguh-sungguh kepada, tetapi karena rahmat-Nya, katanya, karena rahmat-Nya, karena kasih-Nya dia datang menyelamatkan kita, mati untuk kita. Jadi karena rahmat-Nya, bukan karena kita ini ganteng, cakep, maka dia mati bagi kita, bukan, tetapi karena rahmat-Nya. Dia, katanya, karena rahmat-Nya, ya, dia oleh, ya, ini kata permandian kelahiran baru oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Ini kelihatannya supaya tidak salah paham, ya, di situ itu tidak ada kata baptis, ya. Mestinya di situ itu, ini kata permandian di situ, ya, kata permandian bahasa Yunani-nya itu dialoutro, ya, paling nesias, ya, kai anakainoseus, ya. Jadi ini kata melalui, ya. Ini sebenarnya ini pembersihan, ya. Mestinya diterjemahkan lotro, ya. Jadi tidak ada baptiso, tidak ada di situ, tapi lotro. Ya. Lotro itu artinya pembersihan, gitu, pembersihan. Ya. Jadi, ya, di sini dikatakan ini melalui rahmat-Nya, tetapi karena rahmat-Nya oleh pembersihan, ya. Ini kata permandian ini agak sedikit bisa kesana kemari, ya. Memang mungkin lembaga Alkitab Indonesia maksudkan itu mandi itu jadi bersih gitu, ya. Jadi mestinya diterjemahkannya pembersihan, ya, pembersihan kelahiran kembali. Jadi maksudnya dilahirkan kembali itu sama dengan kita dibersihkan, ya, dibersihkan dari segala yang jahat, ya, dibersihkan dari tuntutan dosa. Jadi pembersihan kelahiran kembali, ya, kelahiran kembali. Jadi kita mendapat hidup yang baru, ya, hidup yang baru melalui kelahiran baru, gitu. Jadi hidup yang baru, jadi pembersihan, kelahiran kembali dan oleh, ya, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mengaku diri kita orang berdosa, kita percaya Yesus telah menanggung semua dosa kita, ya, dosa semua manusia di muka bumi ini, dan di dalamnya termasuk dosa kita. Jadi Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia, di dalamnya termasuk dosa saya. Dan pada waktu saya bertobat dan percaya bahwa dia telah menanggung semua dosa saya, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Pada saat saya percaya, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, memeteraikan saya menjadi milik Allah. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati saya dan dia mengerjakan pembersihan, ya, mengerjakan. Jadi saya mendapat posisi yang kudus. Sekarang posisi saya posisi kudus karena Tuhan Yesus ambil alih posisi saya yang berdosa dan dia kasihkan kepada saya posisinya yang adalah anak Allah, orang kudus, ya. Makanya saya disebut orang kudus oleh Rasul Paulus. Dia tulis kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, kalau dia tulis kepada orang-orang kudus di Jakarta, itu saya salah satunya. Mudah-mudahan pendengar juga, gitu, ya. jadi orang kudus. Nah, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati. Jadi hati kita yang kudus. Nah, yang belum kudus itu adalah karakter kita. Nah, Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita memimpin kita agar kita membangun karakter yang kudus, ya. Sekali lagi, agar kita membangun karakter yang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, membangun karakter yang kudus itu. Nah, berarti Roh Kudus bekerja di dalam hati kita agar kita membangun karakter yang kudus, ya. Jadi dikerjakan oleh Roh Kudus menolong kita. Jadi ada hal-hal yang tidak beres, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita bersama dengan hati nurani kita menyatakan bahwa itu tidak benar, ya, itu salah gitu, ya. Nah, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, jadi Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita, katanya, supaya kita apa? Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi lihat, ya, kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, ya. Jadi kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus dengan cara menggantikan kita di hukum di atas kayu salib, diberikan hati yang kudus, ya, posisi yang kudus, dan Roh Kudus bekerja terus bersama dengan hati nurani kita supaya kita bersih secara karakter juga, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, supaya saatnya tiba, entah kita mati entah Tuhan datang, kita menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, katanya, sesuai dengan pengharapan kita. Jadi, oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berpengharapan sekarang ini. Apakah Anda sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat? Nah, kalau sudah, mari kita memandang ke depan. Kita berpengharapan, kita berharap, ya, Tuhan datang di angkasa, kita naik ke sana, menyongsongnya di angkasa. Kalau sebelum Tuhan datang, kita meninggal duluan, tidak jadi soal, ya. Itu artinya kita pergi ke tempatnya di sana. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yesus, ya, karena Dia memberikan semua itu kepada kita oleh kasih karunia-Nya, oleh rahmat-Nya. Dia memberikan kita satu pengharapan yang tadinya kita adalah orang yang tak berpengharapan. Kita adalah orang yang berdosa, bukan karena saking banyaknya dosa kita masuk ke neraka. Cukup satu dosa saja, kita sudah orang berdosa yang patut masuk ke neraka. Karena apa? Karena surga tempat yang maha kudus, tidak termasuki oleh manusia berdosa, biar dosanya sekecil apapun. Dia tidak mungkin bisa masuk surga. Tetapi dosa harus diselesaikan. Bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Dosa diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah, asketikisme dan lain-lain sebagainya, usaha manusia. Dosa diselesaikan melalui penghukuman atas dosa itu. Dan Tuhan Yesus sudah menerima penghukuman itu. Itulah sebabnya kita bertobat percaya kepada-Nya, kita dihitung dosa kita selesai, dijatuhi hukuman. Tuhan Yesus yang menanggung. Orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang hidup zaman perjanjian lama, mereka diselamatkan, artinya mereka akan masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah, kita hari ini, kita akan masuk surga kalau kita bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah, Adam percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, ya. Jadi begitulah, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, sekarang kita ada di ayat yang ke-8. Perkataan ini benar, katanya, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguat menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Rasul Paulus mau Titus ya memahami kebenaran ini amat sangat, kemudian menguatkan orang lain, kemudian ya dengan sungguh-sungguh memantapkannya kepada jemaatnya. Jadi dia sendiri dulu harus sangat mengerti, sangat mantap di dalam doktrin keselamatan yang benar, yang Alkitabiah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nomor satu, seorang pelayan Tuhan harus mantap doktrin keselamatan. Kalau doktrin keselamatannya kacau, bagaimana dia bisa memantapkan orang lain? Jadi dia memantapkan kekacauan gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering kali bertanya, ada pendeta yang pergi ke rumah sakit, orang yang sakit semuanya dibaptisin sama dia. Ya loh, saya tanya, ya, apakah dia mengerti tentang keselamatan dengan baik? Kelihatannya tidak mengerti. Mengapa? Orang yang sedang sakit di rumah sakit itu perlu mendengar Injil yang benar apa perlu dibaptiskan? Sama sekali tidak perlu dibaptiskan. Yang mereka perlu adalah berita Injil yang benar dan kemudian mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka sungguh-sungguh bertobat percaya Tuhan Yesus dan kalau kemudian mereka mati, ya mereka akan masuk surga. Kalau tidak mati, kemudian sembuh pulang ke rumah, ya bergabung ke dalam jemaat, kemudian baru dibaptis gitu. Bukan baptiskannya di rumah sakit. Yang membaptiskannya di rumah sakit itu pendeta tidak ngerti kebenaran gitu. Dia tidak mengerti kebenaran. Dia bahkan bisa menjebloskan orang yang bersangkutan itu ke dalam neraka. Mengapa? Karena dia hampir mau mati, kemudian sekarang dia diberikan konsep yang salah, seolah-olah dia akan masuk surga karena sudah dibaptis. Betapa nanti dia mati bersama dengan iman yang salah, mati dengan iman yang salah, iman yang percaya bahwa saya akan masuk surga karena saya sudah dibaptis. Itu celaka sekali. Dia akan masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosanya. Nah, dia mesti percaya itu. Dia bukan percaya saya akan masuk surga karena saya sudah dibaptis. No, ya. Kalau dia percaya itu, dia justru tidak masuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda betapa banyak pendeta yang mengirim orang ke neraka tanpa dia sadar mungkin, ya. Mengapa? Karena tidak memahami sampai tuntas doktrin keselamatan yang Alkitabiah. Ya, tidak memahami sampai tuntas doktrin keselamatan yang Alkitabiah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita lihat Rasul Paulus mau Titus katanya, ya. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, ya. Melakukan pekerjaan yang baik. Nah, karena apa? Karena ada pengharapan. Jadi melakukan pekerjaan yang baik. Kita selalu melakukan hal yang baik. Kita percaya Tuhan adalah adil. Dia memperhatikan semua yang dilakukan manusia dan upah disediakan. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Oh, betul, ya. Apalagi yang baik dan yang berguna bagi manusia selain itu, ya. Selain berpengharapan kepada Tuhan, satu hari kita akan pergi ke surga, satu hari kita akan dapat ini tubuh baru, tubuh kebangkitan. Mengapa? Karena tiap-tiap hari tubuh kita ini kekuatannya menurun. Tiap-tiap hari bangun kekuatannya menurun. Nah, kalau Anda sudah di atas umur 50 tahun, Anda akan terasa sekali tiap-tiap hari kekuatannya menurun, ya toh. Jenis penyakitnya bertambah, ya toh. Sudah kencing manis, jantungan lagi, ya toh. Kemudian darah tinggi lagi, makin hari makin banyak. Setiap saat bisa out, ya. Setiap saat bisa tinggalkan dunia ini, saudara. Nah, kalau tidak berpengharapan, hidup akan tambah stres lagi, ya, tambah stres lagi. Kalau Anda tinggalkan dunia ini, tidak pergi ke sorga, Anda bisa bayangkan, ya, makin mendekati hari itu, apa tidak makin stres, ya toh? Karena apa? Karena kalau seketika meninggalkan dunia ini, Anda pergi kemana? Sudah ada kepastian masuk sorga? Kita perlu pasti. Kalau saya sudah pasti sekali. Pasti sekali. Apapun yang terjadi, saya sudah pasti masuk surga. Ya, artinya mau mati hari ini, enggak ada problem. Mau mati 10 tahun lagi, ya bersyukur Tuhan masih kasih melayaninya 10 tahun. Mau 20 tahun lagi, okay, tidak jadi persoalan. Karena apa? Sudah mendapatkan kepastian masuk surga. Mengapa? Jawabannya apa? Sudah bertobat dan sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Dikatakan di ayat yang ke-9 kan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Nah, persoalan yang dicari-cari katanya. Waduh, yang bodoh. Nah, yang dicari-cari itu yang bodoh lagi ya. Persoalan silsilah. Aduh, silsilah sudah ada di dalam Injil Matius, sudah dibereskan ya. Silsilah dan kemudian di Injil Lukas juga sudah ada. Nah, silsilah ini itu ya macam-macam yang dipertahankan, yang soal yang dicari-cari yang bodoh katanya ya. Kemudian persoalan silsilah. Nah, percekcokan. Aduh, percekcokan. Nah, kita perlu menyatakan apa yang salah ya. Kalau orang kata, orang tanya kita yang begini-begini mengajar, benar apa salah? Kita bilang itu salah. Ya, itu salah. Nah, kalau ada orang yang berargumentasi, boleh kita berargumentasi dengan lembut, ya toh, berargumentasi dengan lembut, karena kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Kalau orang tanya, mengapa kamu percaya itu salah? Oh, saya tahu itu salah, gini. Kamu percaya apa? Saya percaya ini yang benar. Mengapa kamu yakin ini benar? Karena begini. Kita jelas gitu ya. Jangan jadi orang yang tidak jelas. Jadi ini jangan ada percekcokan, pertengkaran. Nah, pertengkaran juga jangan mengenai hukum Taurat katanya. Jangan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Rupanya Rasul Paulus di mana-mana berhadapan dengan kaum Ebionit ini ya. Kaum orang-orang yang ingin mencampurkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, mencampurkan kekristenan dengan Yudaisme ya. Sampai hari ini. Mereka bikin lebih seru lagi. Bukan hanya tidak boleh makan daging babi, tidak boleh minum kopi katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mereka tidak faham bahwa larangan makanan ini itu adalah kebutuhan ibadah simbolik. Zaman perjanjian lama itu adalah zaman ibadah simbolik. Jadi menyembah simbol ya, ibadah simbolik. Maka itu ya, karena ibadah simbolik, jadi kesucian yang ditekankan zaman itu adalah kesucian jasmania, badan ini. Maka makanan-makanan yang dianggap kotor disimbolkan, dipakai untuk simbol najis. Babi atau binatang berkuku belah dan tidak memamabiak, itu artinya pemakan segala gitu. Itu kotor ya. Itu kotor karena dia makan apa? Bangkai juga dia makan, mayat juga dia makan. Nah, itu kotor. Jadi tidak boleh dimakan dagingnya sebagai simbol najis ya. Tetapi sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat, ibadah dengan hati. Yang dipentingkan di zaman ibadah dengan hati ini adalah kesucian hati, bukan kesucian badan. Nah, karena kesucian hati, maka ya, maka tidak ada lagi urusan makanan mempengaruhi kesucian hati. Oleh sebab itu sekarang sudah boleh makan apa saja. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, makan apa saja. Karena yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke dalam mulut lagi, tapi yang keluar dari mulut itu. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya itu sudah ya. Ini karena semua itu katanya tidak berguna dan sia-sia belaka, kata Rasul Paulus. Nah, ayat 10 dia bilang apa? Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini sikap yang sangat dewasa. Kalau Anda tahu ada orang yang salah, sesat ya, sesat. Oh, mungkin ada orang sesat datang ke rumah Anda ya. Anda dengar dia mengajar katanya. Oh, katanya sekarang kita tidak boleh ini diajar oleh Rasul Paulus, kita diajar oleh Tuhan Yesus saja. Loh, kok jadi begitu? Ya toh. Nah, sedangkan Tuhan Yesus mengajar melalui Rasul Paulus. Nah, ini jelas sesat ini ya. Sesat sekali. Nah, orang bidat katanya, yang sudah 1-2 kali kau nasihati tapi masih keras kepala ya, pembangkang gitu, hendaklah engkau jauhi. Bukan ajaknya berkelahi gitu ya toh, tetapi engkau jauhi katanya. Jadi jangan ini ya, jangan bersahabat dengan dia. Karena apa? Sudah dinasehati loh, ya sudah dinasehati ya, dua kali loh, sudah dinasehati dua kali. Nah biarlah dia merenung, dia berpikir apakah nasihat kita itu benar atau tidak. Ya, no? kalau dia tidak mau itu berbalik, ya apa boleh buat, sudah pernah dinasehati. Nah ini penting sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi pengarahan kepada Titus bagaimana sikapnya terhadap ini pengajar-pengajar sesat ini, bidat-bidat ini ya. Bagaimana sikap kita? Oh kalau ketemu di pasar masih boleh tersenyum samanya dan halo gitu, boleh gak? Oh ya boleh, boleh. Tetapi ya tentu kita tahu sampai batas mana kita ini ya bersama dengan dia. Tentu kita tidak mau kalau dia bilang, wah ayo kita, saya ini ya, kita duduk ini ya ngobrol-ngobrol ya, kita bilang ya saya tidak ada waktu ya toh. Karena apa? Karena ini jelas kalau yang sudah diketahui ini ajaran sesat ini ya, ini ajaran sesat ini ya toh. Yang mengajarkan misalnya Yesus Kristus itu bukan Allah, hanya manusia saja, oh kita sudah tahu, wah ini bahaya ini ya, ini bahayanya. Jadi katanya ini bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, ya katanya hendaklah engkau jauhi. Jangan sampai ya terjadi ini penetrasi ya, jangan sampai terjadi itu. Ayat 11 katanya, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Oh ya, pengajar sesat itu nanti akan dihukum ya dengan dosanya itu semuanya. Oh, hukumannya itu berat ya. Mengajarkan hal yang sesat itu hukumannya berat sekali ya, berat sekali. Mengapa? Karena selain dia sendiri salah, dia membawa banyak orang ke neraka. Jadi hukumannya berat sekali. Nah kemudian ayat yang ke-12 katanya, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus ya, ini kepadamu ya, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis ya. Ini Artemas dan Tikikus dikirim ke ini ya, ke Pulau Kreta. Kemudian Rasul Paulus minta, nah setelah Artemas dan atau Tikikus sampai ke sana, jadi pos di sana ada, sudah ada yang mengamatin ya, sudah ada yang menguatkan jemaat di sana untuk menghadapi ini pengajar-pengajar sesat itu, maka Titus diminta segera berangkat menuju ke Nikopolis. Nikopolis ini adalah satu kota kecil di sebelah barat dari ini kepulauan Yunani di sana itu ya. Jadi di teluk. Nah, Rasul Paulus memutuskan mau melewati musim dingin di situ, dan diperkirakan surat ini ditulis dari Korintus. Jadi Rasul Paulus sedang dari Korintus mau menuju ke Nikopolis, dan kemudian dia minta supaya Titus juga menuju ke Nikopolis supaya kumpul di situ ya, di kota Nikopolis ini. Mungkin Rasul Paulus ada jemaat juga di sana ya. Nah, lihat ya betapa indahnya, dia ingin kumpul dengan Titus di situ, mungkin mau memberikan banyak lagi masukan ya, pengajaran, menguatkannya lagi. Tolonglah Jenas ahli Taurat. Wah, rupanya ahli Taurat juga bertobat ya, Jenas ahli Taurat ya. Dan Apolos, Apolos ini ketemu lagi namanya. Wah, Apolos sekarang sudah menjadi menjadi seorang yang setia melayani bersama Rasul Paulus dalam perjalanan mereka. Jadi tolong mereka katanya, tolong mereka agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Kasih ongkos jalan lah ya, kasih ongkos jalan. Dia suruh Titus ini. Rupanya ini dua orang ini pengkhotbah keliling, mungkin Apolos itu penginjil pengkhotbah keliling ya. Dan katanya, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Anak pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mau supaya jemaat Ya, rajin berbuat baik, menolong pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai mereka kekurangan, kelaparan. Nah, bagaimana ya toh, kalau orang yang melayani Tuhan sampai kekurangan, kelaparan, nah Tuhan akan menuntut ya, Tuhan akan marah besar kepada orang Kristen ya. Orang Kristen jemaat yang diberi berkat materi tetapi tidak menyalurkannya untuk melayani Tuhan. Ya, hanya dimakan sendiri saja, hanya untuk ya kepuasan dan kemewahan sendiri. Nah, Tuhan akan marah besar ya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan berkat materi kepada anak-anak-Nya adalah supaya itu disalurkan untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimanakah cara Tuhan mengirim uangnya kepada jemaat-Nya? Dengan cara apa? Oh, dengan cara memberkati kehidupan anak-anak-Nya. Ya toh, itulah, oleh sebab itulah maka orang yang hidupnya diberkati Tuhan ya, maka dia harus ya menyalurkannya untuk pekerjaan Tuhan. Ya toh, kita kan tidak pakai misalnya, masa saya suruh saudara Samuel berdiri di tepi jalan pakai kaleng begitu, lalu saya pakai loudspeaker di dalam di sini ya minta uang, itu kan tidak. Jadi Tuhan mau kirim uang kepada jemaat-Nya pakai apa caranya? Pakai apa? Memberkati anggota jemaat-Nya. Memberkati. Jadi kalau Tuhan mau pekerjaan pelayanan berjalan dengan lancar, Tuhan memberkati kehidupan orang Kristen supaya dapat dana yang cukup ya, dapat dana yang cukup dan pelayanan. Di sini lihat Rasul Paulus suruh supaya Jenas ahli Taurat itu dan Apolos supaya ditolong, dikasih ongkos ya, dan supaya di jalanan mereka jangan sampai kelaparan ya, kehidupan yang pokok, keperluan yang pokok, keperluan hidup yang pokok, yang ada makanan, ada pakaian, oh itu sudah cukup, kata Rasul Paulus ya. Lihat, Rasul Paulus itu orang yang simple ya, nggak punya harta apa-apa ya, dia hanya punya makanan dan pakaian, katanya sudah cukup, luar biasa sekali saudara. Nah, kemudian ayat yang ke-15, ayat terakhir, salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Nah, mungkin surat ini ditulis dari Korintus, dan Korintus waktu itu jemaatnya sudah besar sekali, karena ini sudah lama ini termasuk surat yang akhir-akhir hidup Rasul Paulus. Jadi saking banyaknya enggak ditulis lagi nama satu-satu ya. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, katanya. Dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Nah, sampaikan salam kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Oh, indah sekali pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Di dalam Tuhan kita salam-salaman ya. Di dalam Tuhan kita saling mengasihi. Kita satu roh, tapi jangan satu organisasi. Jangan ya. Satu jemaat lokal harus berdiri sendiri. Tiap-tiap jemaat lokal berdiri. Karena apa? Kalian disatukan ke dalam satu organisasi, apapun namanya, sekalipun dikamuflasekan dengan nama persekutuan ya. Wah, itu bahaya sekali. Itu bisa dipakai oleh antikristus ya, yang memimpin ketua persekutuan. Kayaknya bisa maha kuasa ya toh, bisa menindak jemaat dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai oleh iblis itu ya. Kita satu iman, satu doktrin, satu kasih, satu roh ya. Tetapi organisasi tiap-tiap gereja lokal harus independen ya. Tiap-tiap gereja lokal harus independen. Nah, puji syukur kepada Tuhan pendengar sekalian, hari ini kita menyelesaikan surat Rasul Paulus kepada Titus ya. Puji syukur kepada Tuhan. Dan ya, besok kita akan bahas surat Filemon, surat Rasul Paulus kepada Filemon besok ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu sampai selesai surat Titus ini. Tuhan, kami mengucap syukur, mohon berkat-Mu agar kami mengingatnya, agar dia sungguh-sungguh mempengaruhi seluruh hidup kami, sikap kami kepada-Mu, dan juga Tuhan, pertumbuhan iman kami biarlah makin hari makin pesat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.